Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abdul Qayyim rahimahullah. Berkata al-Imam Abdul Qayyim rahimahullah. Qala Az-Zuhri wa 'Asim bin Umar wa Muhammad ibn Yahya ibn Hibban wa ghairuhum. Berkata Imam Zuhri, Asim bin Umar, Muhammad bin Yahya bin Hibban dan yang lainnya, mereka mengatakan, kana yawmu Uhudin yawmu bala'in wa tamhis. Ketika perang Uhud adalah hari ujian, menguji, milah-milih. Ikhtabarallahu azza wa jalla bihil mu'minin. Allah menguji orang-orang yang beriman dengan adanya perang Uhud. Wa azhara bihil munafikin mimman kana yadhhiru al-islam bilisani. Dan Allah tampakkan orang-orang munafikin. Mereka orang-orang yang menampakkan keislaman dengan lisannya, menyembunyikan kekufuran di dalam dirinya. Allah tampakkan. Akramallahu fihi man arada karamataha karamatahu bisyahada min ahli wilayatih. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan orang-orang yang berhak mendapatkan kemuliaan. Allah muliakan dengan mati syahid min ahli wilayati, dari orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya, wali-wali Allah. Fakana mimma nazala minal Qur'an fi yawmi Uhudin sittuna ayah min Ali Imran. Maka Allah turunkan ayat pada perang Uhud 60 ayat dari surat Ali Imran. Awaluha, yang paling pertamanya adalah pada ayat wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Maka ingatlah wahai Muhammad, ketika di pagi hari engkau berangkat meninggalkan keluargamu, mempersiapkan pasukan orang-orang beriman, barisan kaum mukminin untuk berperang. Ini mulainya dari 121, berarti kalau ditambah 60 berarti sampai berapa? 181. Ah, ila akhir kisah. Panjang berarti kisah perang Uhud dimulai dari ayat 121 sampai 181. Ini kisah perang Uhud. Ini kalau bagi siapa yang mau melihatnya, berarti sampai laqad sami'a Allah qala alladziina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghnia sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya بغير حق ونقول ذوق عذاب الحريق. Nah, ini 60 ayat. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan di sini, fakana mimma nazala minal Quran fi yaumi Uhudin, pada perang Uhud Allah turunkan Al-Quran, situna ayah, 60 ayat, min Ali Imran, dari surat Ali Imran. Awaluha, pertamanya, wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'idal qital ila akhir al-qishah. Berarti kalau 60 ayat ya tambah 60, 121 tambah 60 berapa? Hah? 181 kan? Nah, berarti sampai situ. Nah, itu dia 60 ayat Allah turunkan pada perang Uhud. Mulainya dari situ. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin.